Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seringkali kita mendengarkan istilah ini. Maka para ulama telah menjelaskan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang selamat, golongan yang akan selalu mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga golongan yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya yang sesungguhnya. Dan selain daripada golongan itu adalah golongan yang menyimpang, atau disebut golongan sesat, atau kadang juga diistilahkan para ulama dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, atau ahlul bid'ah. Lalu siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Maka para ulama menjelaskan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Itu dipetik dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, di antaranya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat pun bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah satu golongan itu wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Satu golongan itu adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan, inilah satu-satunya golongan yang benar, satu-satunya golongan yang selamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan setiap muslim, bahkan setiap hamba Allah, tentu menginginkan keselamatan, menginginkan jalan yang benar. Maka jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi pilihan kepada kita kecuali satu. Kecuali satu jalan. Barang siapa yang ingin selamat, barang siapa yang ingin berjalan di atas jalan kebenaran, maka hanya ada satu pilihan, tidak ada pilihan yang lain, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Inilah yang dikenal dengan jalan atau dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Tetapi jemaah sekalian, yang jadi permasalahan, banyak orang mengklaim, kamilah ahlus sunnah wal jamaah. Kamilah itu aswajah. Aswajah, mereka singkat dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Sementara yang lain bukan. Yang lain tidak. Maka jemaah sekalian ketahuilah, ahlus sunnah wal jamaah itu bukan organisasi tertentu, bukan golongan tertentu, tapi siapa saja setiap muslim yang mengikuti ajaran-ajaran ahlus sunnah wal jamaah, maka dia adalah seorang ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun mungkin dia enggak mengaku-ngaku, saya ahlus sunnah. Tetapi kalau dia mengikuti ajaran ahlus sunnah, maka dia adalah ahlus sunnah. Ya. Walaupun jemaah sekalian, terkadang di satu tempat, di satu masa, perlu kita membedakan diri. Perlu kita mengaku, kami insya Allah ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya supaya jelas, mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi, andai seorang enggak mengaku sekalipun, namun dia mengikuti ajaran-ajaran ahlus sunnah wal jamaah, maka dia termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Sebaliknya, apabila dia mengikuti prinsip-prinsip ahlul bid'ah, ahlul bid'ah adalah lawan daripada ahlus sunnah, ahlul bid'ah wal furqah, atau ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, maka dia tidak pantas disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita mengenal sifat-sifat, karakteristik, dan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga, apabila kita memiliki prinsip-prinsip tersebut, kita amalkan dalam hidup kita, maka insyaallah ta'ala kita termasuk di dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita termasuk di dalam golongan yang selamat, yaitu satu golongan, bukan 72 golongan yang terancam masuk neraka. Jadi, kalau kita perhatikan hadis yang kita sebutkan tadi, ini adalah permasalahan penting kalau begitu. Sebab kata Nabi SAW, 72-nya ke neraka. Ini enggak main-main. Hanya satu yang masuk surga, yaitu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah yang dikenal dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Berarti mengikuti golongan ahlus sunnah wal jamaah adalah jalan menuju ke surga. Sebaliknya, golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah, itu semua adalah jalan-jalan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Kalau begitu penting sekali kita mempelajari apa saja prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Karena tidak sedikit orang yang mengaku-ngaku ahlus sunnah, bahkan dia mengklaim dia saja yang ahlus sunnah, yang lain tidak. Tetapi pada hakikatnya ternyata dia menyelisihi prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran utama di dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Dan jemaah sekalian, sebetulnya para ulama telah menulis banyak buku tentang ini. Imam Ahmad memiliki kitab yang ringkas, beliau beri judul Usulus Sunnah. Imam Al-Muzani, ini adalah murid senior Imam Syafi'i, punya buku yang beliau tulis, yang beliau beri judul Syarhus Sunnah. Imam Abu Ismail As-Sabuni, beliau memiliki sebuah buku yang berjudul Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Itu juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, juga punya risalah khusus I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Para ulama menulis buku-buku yang menjelaskan kepada kita prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita kenal. Ini Ahlus Sunnah, ini ajarannya yang harus kita ikuti. Bahkan para ulama juga merinci dan menjelaskan secara detail prinsip-prinsip yang bertentangan dengan sunnah untuk kita jauhi. Di antaranya buku-buku yang telah kita sebutkan tadi. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala saya akan meringkas dari beberapa buku tersebut. Karena waktu kita singkat, maka insyaallah taala kita akan berusaha meringkas prinsip-prinsip yang paling penting di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sudah pasti tidak semua yang bisa kita sampaikan, namun setidaknya kita punya gambaran umum dan memahami prinsip-prinsip yang terpenting, yang paling mendasar di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jamaah sekalian, prinsip yang pertama, adalah senantiasa menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Senantiasa menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya tambahkan sedikit apa urgensinya mengetahui prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Urgensinya adalah agar kita mampu membedakan ini golongan Ahlus Sunnah, ini ajaran Ahlus Sunnah, dan yang itu ajaran sesat, dan yang itu golongan sesat. Yang benar untuk kita ikuti, yang sesat untuk kita jauhi. Ya. Jadi ini pentingnya. Betapa banyak orang yang tertipu dengan label, orang yang tertipu dengan pengakuan dan penamaan. Dia pikir itulah golongan yang benar, dia kira itulah ajaran yang benar, kemudian dia ikuti. Padahal sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketahuilah, prinsip Ahlus Sunnah yang paling mendasar, bahkan keyakinan Muslim yang paling mendasar adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Karena tauhid adalah pintu masuk ke dalam Islam. Barang siapa mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, maka dia masuk Islam. Sebaliknya, orang yang tidak mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia keluar dari Islam. Kalimat la ilaha illallah adalah pintu masuk Islam, tetapi juga bisa menjadi pintu keluar dari Islam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang dakwah para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, inilah jalan dakwah para nabi dan rasul alaihimu salatu wassalam. Misi utama mereka ke muka bumi ini, yaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak terkecuali Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat beliau Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka beliau berpesan kepadanya, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayh syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah." Hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka mentauhidkan Allah. Maka hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita menegakkan tauhid dan melarang kesyirikan adalah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Bahkan juga ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam. Iya. Oleh karena itu, senantiasa menegakkan tauhid, senantiasa memberantas kesyirikan dan mengajak manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah prinsip penting di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Karena itulah yang dilakukan oleh seluruh para nabi dan rasul, demikian pula nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ya. Maka orang-orang yang mengikuti ahlus sunnah wal jamaah itu, mereka senantiasa mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, mendakwahkan tauhid, dan selalu memprioritaskan urusan tauhid. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan di antara ciri-ciri dakwah yang menyimpang, di antara ciri-ciri golongan yang sesat adalah meremehkan tauhid, tidak memprioritaskan tauhid. Walaupun mungkin dalam permasalahan lain dia begitu perhatian. Dia begitu perhatian. Ya. Misalkan dalam permasalahan ekonomi, dalam masalah politik, dalam pergaulan dengan orang lain, dia begitu perhatian. Ya. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak memberi perhatian yang besar terhadap tauhid. Bahkan cenderung meremehkan. Maka ini adalah ciri-ciri golongan yang menyimpang. Ya. Karena jemaah sekalian, tauhid itu adalah kewajiban terbesar. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan mengingkari segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah. Makanya dosa kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan mengampuni orang yang menyekutukan Allah apabila dia sampai mati tidak bertobat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bahkan Allah telah mengingatkan orang yang mati dalam keadaan musyrik, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak ada harapan masuk surga, tidak mungkin diampuni, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, para ulama mengatakan apabila ada seseorang atau seorang dai atau segolongan orang yang dia begitu perhatian terhadap dakwah memberantas kemaksiatan. Katakanlah memberantas riba, memberantas prostitusi, dan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Tetapi pada saat yang sama, dia meremehkan orang yang melakukan kesyirikan. Artinya, dia tidak terlalu mempermasalahkan. Iya. Maka ini adalah ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Dan termasuk tipuan syaitan kepada para da'i. Kepada orang-orang yang berdakwah. Dia begitu getol mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, tetapi ajaran Islam yang paling utama dia sepelekan. Dia begitu getol melarang berbagai macam kemungkaran, tapi kemungkaran yang terbesar tidak terlalu dia perhatikan, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini perbedaan prinsip penting antara ahlus sunnah dan golongan yang menyimpang. Dan yang lebih parah lagi jamaah sekalian, orang-orang yang melakukan kesyirikan juga mengklaim mereka ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang lebih parah. Justru ahlus sunnah itu paling keras melarang perbuatan syirik. Tapi ada orang-orang yang justru mengaku ahlus sunnah wal jamaah namun melakukan perbuatan syirik. Bahkan mereka anggap itu adalah ibadah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai contoh, ada sebagian orang mendatangi kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat, tempat-tempat yang mereka anggap keramat, kemudian mereka berdoa, memohon, meminta kepada penghuni kuburan tersebut atau setan yang menghuni satu tempat. Mereka minta di, misalkan di pantai selatan atau di Gunung Merapi atau di mana saja. Mereka memohon berdoa kepada penghuni yang ada di situ. Dan tidak lain penghuni yang mereka maksudkan di situ adalah syaitan. Mereka berdoa kepadanya. Bukan hanya berdoa. Mereka berharap, bertawakal kepadanya. Dan bahkan mereka menyembelih sesajen. Menyembelih hewan kurban. Untuk persembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi mereka juga mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Subhanallah. Justru ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang menjauhi perbuatan syirik. Sebab kesyirikan itu jamaah sekalian membatalkan keimanan. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman sedikit pun. Ya. Maka orang yang beriman itu adalah yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman sedikit pun. Apa yang dimaksud kezoliman di sini jamaah sekalian? Maksudnya adalah kesyirikan. Sebab kesyirikan membatalkan keimanan. Bagaimana bisa disebut ahlus sunnah? Disebut muslim pun enggak pantas. Apalagi mau disebut ahlus sunnah. Ya. Disebut muslim saja enggak pantas. Kenapa? Imannya batal. Tauhidnya batal. Dengan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai dia mati sebelum bertaubat, dosanya tidak akan diampuni. Dan dia akan kekal di neraka. Bagaimana bisa disebut ahlu sunnah? Disebut muslim pun tidak pantas. Dia disebut musyrik atau kafir. Ya. Jadi, inilah prinsip utama. Makanya, ini juga ciri-ciri yang bisa kita bedakan. Ini kajian-kajian sunnah dan itu bukan kajian sunnah. Di antaranya adalah perhatian yang sangat besar terhadap perkara tauhid. Selalu mengingatkan umat untuk menjauhi kesyirikan. Dan di sini jamaah sekalian juga ada satu titik perbedaan yang mendasar antara ahlus sunnah dan selain ahlus sunnah ketika menjelaskan tentang kesyirikan. Kalau ahlu sunnah membahas tentang kesyirikan itu secara detail. Secara detail. Semuanya dibedah. Ya, mungkin saya bisa berikan satu contoh. Kitab Tauhid. Yang disusun oleh salah seorang ulama besar ahlu sunnah dari abad ke-12 Hijriah, Syekh Muhammad bin Sulaiman. Kitab Tauhid itu terdiri dari 67 bab. Lebih dari separuh kitab tersebut menjelaskan contoh-contoh dan macam-macam kesyirikan secara detail. Ya. Adapun selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya mereka hanya mengatakan jauhi syirik. Kemudian mereka berikan mungkin 1-2 contoh. Tapi kalau Ahlus Sunnah memberikan contoh yang sangat detail. Ya, ini salah satu faedah yang pernah disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di antara ciri pembeda antara dakwah Ahlus Sunnah dan dakwah yang menyimpang. Baik. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, prinsip yang kedua, juga prinsip yang sangat penting di dalam agama kita yang mulia ini, dan juga merupakan prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan mengada-ada di dalam agama atau perbuatan bid'ah di dalam agama. Inilah salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Senantiasa meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga Ahlus Sunnah. Sunnah siapa yang dimaksudkan di sini? Ahlus Sunnah itu kan pengikut sunnah. Sunnah siapa yang dimaksudkan di sini? Tidak lain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnahnya fulan, bukan sunnahnya alan. Tapi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi lawan daripada sunnah. Apa lawan daripada sunnah? Namanya bid'ah. Kalau sunnah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bid'ah adalah mengada-ada dalam agama tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, alaikum bi sunnati fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar. Jamaah sekalian, ini termasuk wasiat-wasiat akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan menjelang wafat. Makanya para sahabat mengatakan ini adalah wasiat yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Ya. Apa di antara pesan-pesan akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita jemaah sekalian? Beliau bersabda, "Alaikum fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maksudnya perselisihan itu apa jemaah sekalian? Itulah yang dijelaskan dalam hadis tadi, munculnya 72 golongan yang menyimpang. Semakin jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak golongan-golongan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memang telah mengabarkan kepada kita adanya golongan-golongan yang menyimpang. Kemudian beliau memberikan solusi kepada kita supaya selamat dari kesesatan dan penyimpangan tersebut, maka beliau bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Tamassaku biha, pegang erat sunnah itu. Addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Subhanallah. Luar biasa jemaah sekalian, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Kata beliau, pegang erat dan gigit dengan gigi yang paling kuat. Jangan dengan gigi depan, gigi geraham. Gigi yang paling kuat. Artinya betul-betul kita disuruh berpegang erat dengan sunnah ini supaya selamat. Supaya tidak tersesat. Kemudian setelah itu apa kata beliau? Iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Jangan kita membantah beliau, tidak ada bid'ah yang hasanah. Jangan jamaah sekalian. Waspada, hati-hati. Ini kelancangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita jamaah sekalian, untuk senantiasa meneladani sunnah beliau dan meninggalkan yang tidak beliau contohkan. Dan juga jamaah sekalian, meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu dari dua syarat diterimanya ibadah. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak meneladani sunnah beliau, ibadah kita tidak akan diterima. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa yang mengada-adakan, menciptakan, membuat-buat ajaran baru dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi, ini betul-betul prinsip yang sangat utama. Prinsip yang menentukan amal kita diterima atau tidak. Yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan mengada-ada di dalam agama. Ya. Makanya jemaah sekalian, orang yang beribadah kepada Allah, enggak semuanya ibadahnya diterima. Bahkan bisa jadi dia malah mendapatkan dosa. Kalau dia beribadah karena riya, ingin dipertontonkan kepada manusia, dia bukan dapat pahala, hanya dapat dosa, bahkan termasuk dosa terbesar. Karena Nabi SAW mengatakan, riya itu termasuk syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Ada pula orang yang mendapatkan dosa karena dia menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Makanya jemaah sekalian, prinsip yang kedua. Oleh karena itu, kita tidak mungkin menjadi seorang ahlu sunnah wal jamaah tanpa menuntut ilmu agama. Enggak mungkin. Sebab bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengenal kesyirikan untuk menjauhinya, kalau kita enggak menuntut ilmu. Bagaimana kita mengenal petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mengerti ini adalah perkara-perkara baru dalam agama, tidak ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak menuntut ilmu? Maka di sinilah jemaah sekalian, pentingnya menuntut ilmu agama. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting, yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi enggak sampai di situ jemaah sekalian. Masih ada lanjutannya. Yang sesuai dengan pemahaman salaf. Disinilah letak perbedaan. Kalau sekedar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mungkin banyak kelompok, banyak golongan, banyak orang juga mengklaim, saya juga punya ayat, saya juga punya hadis, kamu punya ayat, kamu punya hadis, silakan pegang sendiri masing-masing. Tapi jemaah sekalian, yang membedakan adalah bagaimana memahaminya. Disinilah letak perbedaan yang paling utama. Kalau ahlu sunnah wal jamaah memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, tidak memahami sendiri, tidak membaca satu ayat kemudian mengatakan kayaknya menurut saya ayat ini artinya demikian. Menurut hemat saya, menurut akal saya, tidak jemaah sekalian, kita enggak punya hak. Kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka itulah yang dimaksud dengan generasi salaf. Salaf itu artinya secara bahasa adalah ma madha wa taqaddam, yang telah berlalu dan mendahului. Adapun yang dimaksud di sini, salaf itu adalah generasi pertama umat Islam. Itu yang dimaksud dengan salaf. Pengikutnya tinggal ditambah huruf ya, disebut salafi. Itu namanya ya'un nisbah, sama dengan Indonesia. Kalau ditambah huruf ya, Indonesia, artinya dia orang Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan salafi itu adalah pengikut salaf. Salaf itu siapa? Generasi pertama umat Islam yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka, dan Allah memberikan ancaman yang keras bagi siapa saja yang tidak mengikuti mereka. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-115, Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jemaah sekalian, ulama ahli tafsir menjelaskan dalam ayat ini Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih terhadap orang yang melakukan dua hal. Pertama, menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Yang kedua, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Kata para ulama ahli tafsir, orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun tidak lain adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam surat At-Taubah ayat ke-100, Allah juga menjamin keridhaan bagi siapa yang mengikuti generasi salaf, sebagaimana firman-Nya, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat, muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan kalimat ini jemaah sekalian, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata para ulama ahli tafsir, mencakup orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Maka apa yang Allah akan berikan kepada mereka jemaah sekalian? Radiyallahu anhum waradu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Bahkan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi jemaah sekalian, Allah janjikan dua hal. Keridhaan Allah dan surga. Bagi siapa? Satu, kaum muhajirin dan ansar. Yang kedua, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Artinya, kalau tidak mengikuti mereka, tidak akan mendapatkan keridhaan Allah dan terancam masuk neraka. Maka wajib kita mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau generasi salaf dalam setiap perkara. Terutama yang sangat penting adalah memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan ijma' ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, faqad tsabata wujubu ittiba'i salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma', telah tetap kewajiban mengikuti generasi salaf berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta ijma', kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Baik, kemudian jemaah sekalian, mungkin ada kebingungan bagi sebagian orang. Kata mereka, kadang-kadang kan dalam permasalahan fikih, para ulama salaf itu, terutama para sahabat juga, berbeda pendapat. Kalau mereka berbeda pendapat, siapa yang kita ikuti? Nah, pertama jemaah sekalian, kita katakan, perbedaan pendapat itu hanya dalam masalah-masalah fikih. Adapun dalam masalah akidah, para sahabat sepakat. Bahkan imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, pada umumnya sepakat dalam persoalan-persoalan akidah, yaitu persoalan yang mendasar dalam agama, persoalan paling prinsip dalam agama. Mereka semuanya sepakat. Hanya saja dalam perkara-perkara cabang mereka berbeda pendapat. Maka apabila ulama sudah sepakat, apabila para sahabat sudah sepakat, wajib bagi kita mengikuti kesepakatan tersebut. Siapa yang menyimpang darinya, maka dia salah. Dia pasti salah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin." Sesungguhnya Allah tidak mungkin mempersatukan umatku di atas kesesatan. Artinya kalau ulama sudah sepakat pasti benar. Iya. Kemudian bagaimana kalau para sahabat berbeda pendapat? Di sini saya kutipkan penjelasan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini imam besar yang kita semua kenal dan kita semuanya sepakat. Dan pada umumnya kaum muslimin sepakat, ini adalah ulama besar, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Idza jitama'u akhadna bi jitima'ihim. Apabila para sahabat itu sudah sepakat, kita wajib mengikuti kesepakatan mereka. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghairuhu akhadna bi qawlihi. Dan apabila salah seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lain, maka kita harus ambil pendapat tersebut. Fa in ikhtalafu akhadna bi qawli ba'dihim. Namun kalau mereka berbeda pendapat, satu berpendapat A, satu berpendapat B, kata beliau, kita ambil pendapat salah satu darinya. Wa lam nakhruj min aqawilihim kullihim, dan kita tidak boleh keluar dari seluruh pendapat mereka. Artinya jemaah sekalian, ulama sekaliber Imam Syafi'i, beliau kalau beliau teliti dulu pendapat-pendapat para sahabat. Kalau ada dua pendapat, beliau akan pilih salah satunya. Beliau enggak berani bikin pendapat yang ketiga. Subhanallah, ini dalam masalah fikih ya. Iya. Ada juga ucapan beliau yang lain, wa idza qala rajulani minhum fi syai'in qaulain mukhtalafain nadartu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengambil satu dari dua pendapat tersebut? Kata beliau, kalau ada dua pendapat sahabat yang berbeda, maka aku teliti. Fa in kana qawlu ahadihima ashbaha bi kitabillah wa ashbaha bi sunnatin min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Kalau kemudian aku dapati ternyata salah satu pendapat itu yang lebih sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang aku ambil. Subhanallah, ulama sekaliber Imam Syafi'i enggak berani membuat pendapat baru kalau sudah ada dua pendapat di kalangan sahabat. Beliau pilih salah satunya. Iya. Nanti kalau beliau enggak dapat semuanya, baru beliau berijtihad. Iya. Jadi demikian yang diajarkan para ulama-ulama besar, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman kita, bukan pemahaman kelompok, tetapi pemahaman generasi salaf. Ya. Ini jamaah sekalian, salah satu prinsip penting dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan menyelamatkan kita dari penyimpangan. Dan menyelisihi prinsip ini, inilah salah satu sebab terbesar mengapa orang-orang atau golongan-golongan yang menyimpang itu tersesat. Karena mereka baca ayat, mereka baca hadis, mereka tafsirkan sendiri. Mereka tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Insyaallah nanti kalau ada waktu saya berikan contoh. Saya berikan contoh bagaimana orang yang menyelisihi penafsiran salaf itu kemudian tersesat. Dan itu contohnya banyak sekali. Baik. Kemudian prinsip yang keempat, bersatu dan menjalin ukhuwah di atas kebenaran. Inilah salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting dan prinsip agama Islam yang mulia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Waqtasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Pertama, Allah perintahkan kita bersatu. Dan Allah larang kita bercerai-berai. Tetapi yang kedua jamaah sekalian, ternyata bukan sembarang persatuan yang Allah inginkan. Namun persatuan bihablillah, dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Ajaran yang benar yang Allah turunkan, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Itu yang dimaksud dengan tali Allah. Maka di sini sebenarnya terkandung dua prinsip. Satu bersatu, yang kedua bukan sembarang persatuan, tapi persatuan di atas kebenaran. Sebab apabila seseorang mengikuti ajaran yang sesat, itulah hakikat perpecahan. Makanya kalau kita melarang orang melakukan kesesatan, pada hakikatnya kita mengajak dia bersatu. Tapi ada sebagian orang, tatkala kita larang, saudaraku jangan melakukan yang itu salah. Itu mengada-ada dalam agama. Itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya. Dia malah balik nuduh, kamu jangan memecah belah umat. Padahal justru kesesatan-kesesatan itulah yang membuat perpecahan. Karena yang dimaksud persatuan dalam Islam adalah persatuan di atas sunnah, di atas Al-Quran, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Yang dimaksud dengan persatuan itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini harus kita luruskan pemahaman kita tentang persatuan. Ya. Dan jemaah sekalian, menjalin ukhuwah dan menguatkan kasih sayang, ini termasuk prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kata para ulama, Ahlus Sunnah adalah arham bil khalq, orang-orang yang paling penyayang terhadap makhluk. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'uddin ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wasalahu dhatil bayin. Termasuk prinsip agama yang sangat mendasar adalah penyatuan hati, tidak saling benci, bersatunya kalimat tidak berpecah belah, dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ini juga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya prinsip Ahlul Bidah adalah berpecah belah, bermusuh-musuhan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Jadi, ini termasuk prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, orang-orang yang merusak ukhuwah, orang-orang yang merusak persatuan, maka mereka telah melanggar prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang kelima, ini kita ringkas-ringkas saja. Yang kelima, termasuk prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini perlu sering diingatkan di masa ini, yang hampir-hampir sudah tidak dikenali oleh kaum muslimin, bahkan oleh sebagian orang yang mengaku Ahlus Sunnah. Apa itu jemaah sekalian? Taat kepada pemerintah muslim yang adil maupun yang zalim, dan tidak melakukan pemberontakan. Ya, kalau yang adil, di situ enggak ada perbedaan. Enggak ada perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Sama-sama sepakat. Sama-sama sepakat. Kalau pemimpinnya baik, pemimpinnya adil, sudah jelas sepatutnya kita muliakan, sepatutnya kita taat. Tapi jemaah sekalian, yang menjadi titik perbedaan antara Ahlus Sunnah dan golongan-golongan yang menyimpang, kalau pemimpin itu zalim. Maka kalau kita perhatikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula ijma ulama Ahlus Sunnah sejak masa sahabat, wajib taat kepada pemimpin muslim walaupun dia zalim. Inilah titik perbedaan. Kalau pemimpinnya adil, sepakat. Ahlul Bid'ah juga sepakat. Sekarang permasalahannya kalau pemimpin itu zalim. Ya. Makanya jemaah sekalian, mari kita perhatikan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah menaati pemimpin walau zalim. Dan seringkali kita heran mereka ini baca enggak hadis ini? Ya. Atau mereka kemanakan hadis ini? Hadis-hadis yang sangat banyak tentang perintah menaati pemimpin walaupun zalim. Tapi jemaah sekalian, sebelum saya sebutkan hadis-hadisnya, perlu saya tegaskan juga, taat yang kita maksudkan di sini adalah taat dalam perkara yang ma'ruf. Jazakallahu khair. Taat dalam kebaikan. Bukan taat dalam dosa. Bukan kita disuruh berbuat dosa kemudian kita taat, bukan itu maksudnya. Tapi taat dalam kebaikan. Walaupun dia zalim, kalau dia perintahkan kita melakukan kebaikan, wajib bagi kita untuk taat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia perintahkan kita berbuat dosa? Maka tidak boleh kita taat, tetapi haram bagi kita untuk memberontak kepadanya. Di sini juga perbedaan penting. Ya. Ini juga disepakati oleh Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Kalau pemerintah menyuruh kita berbuat dosa, sama-sama sepakat. Kita enggak boleh lakukan. Tapi yang berbeda apa? Karena dia sudah zalim, mereka memberontak kepadanya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Baik. Sekarang kita sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita perintah untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah walaupun zalim dan larangan memberontak. Jamaah sekalian, sebelum saya sebutkan lagi, ada satu hal penting yang terlewat. Memberontak itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Ya. Pemberontakan dengan senjata sudah jelas. Melakukan kudeta. Kudeta bersenjata. Pemberontakan dengan kata-kata apa maksudnya? Maksudnya adalah menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak terbuka. Apakah melalui demonstrasi, melalui mimbar-mimbar, atau melalui sebuah tulisan, atau melalui sebuah status di medsos, maka ini termasuk kategori pemberontakan. Bahkan selamanya tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata sebelum ada pemberontakan dengan kata-kata. Iya kan? Orang harus diprovokasi dulu. Iya. Sekarang kita sebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang prinsip ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat pada diri pemerintahannya ada satu kemungkaran yang dia benci, satu perbuatan dosa yang tidak dia sukai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyasbir," hendaklah dia sabar. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri atau yang membangkang kepada pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Mati jahiliyah jemaah sekalian, bukan mati syahid. Melakukan kudeta, melakukan pemberontakan, kemudian ditembak, bukan mati syahid, mati jahiliyah. Pada pemimpin yang zalim. Iya, ini jelas. Hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang dan melakukan kemungkaran. Qalu, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami menghadapi pemimpin yang curang dan melakukan mungkar seperti itu?" Perhatikanlah jemaah sekalian, apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Demo? Lengserkan? Tidak jemaah sekalian. Apa kata beliau? "Addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqakum." Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Artinya apa? Tetap disuruh taat, enggak boleh memberontak, dan disuruh berdoa. Yang pertama suruh sabar, yang kedua suruh berdoa. Orang kalau pakai emosi, masa sabar aja, masa berdoa saja, subhanallah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lancang kita membantah. Ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulukan emosi kita. Tinggalkan akal pikiran kita kalau sudah berhadapan dengan wahyu Allah. Karena enggak mungkin kita lebih pintar dari Allah dan Rasulnya. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah." Akan datang sepeninggalku para pemimpin. "La yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati." Yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Atau dengan kata lain, tidak menegakkan syariat Islam. Tidak berhukum dengan syariat Allah. Jadi, Nabi SAW sebenarnya sudah kabarkan kepada kita. Akan ada para pemimpin Muslim, tapi tidak berhukum dengan syariat Allah. Lebih senang dengan hukum peninggalan Belanda. Atau hukum buatan manusia daripada syariat Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins." Dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Subhanallah, betapa jelek orang seperti ini, ya. Hati setan dalam jasad manusia. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Hudzaifah radhiyallahu anhu pun bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Ya Rasulullah, apa yang mesti aku lakukan kalau aku menemui pemimpin yang seperti ini? Kalau aku hidup sampai di masa dia memimpin. Maka jemaah sekalian, mari kita lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau suruh berontak, suruh lengserkan, suruh demo? Tidak jemaah sekalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Hendaklah kamu mendengar dan taat kepada pemerintahmu itu. "Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati." Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, dengar dan taat. Ini jemaah sekalian, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sulit diterima oleh golongan-golongan yang menyimpang. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, selesai perkara. Iya. Dan jemaah sekalian harus yakin di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, disitulah kedamaian, disitulah kemenangan, disitulah kejayaan. Sebaliknya jemaah sekalian, barang siapa yang menyelisihi petunjuk Allah dan Rasulnya, menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah, dia akan celaka. Dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Akan terkoyak kedamaian. Akan terjadi berbagai macam malapetaka. Maka bukalah mata kita. Lihat, bukan di negeri-negeri kafir jemaah sekalian. Di negeri-negeri Muslim, ketika mereka mengkritik pemerintah terang-terangan, kemudian mereka mengangkat senjata, apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Ya. Di Yaman, di Tunisia, di Libya. Ya. Walaupun di Libya misalkan, atau di Tunisia, mereka berhasil menjatuhkan, melengserkan pemimpin. Tapi jemaah sekalian, itu setelah tumpah darah ribuan kaum muslimin. Mudaratnya besar sekali. Artinya apa? Pemimpin zalim itu mudarat. Tapi kalau kita berontak, mudaratnya lebih besar. Makanya jangan dipahami, berarti kita setuju dengan pemimpin zalim. Tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi kita harus melihat ke depan. Mudaratnya lebih besar. Makanya disebutkan dalam Aqidah Tahawiyah, ini adalah kitab akidah dalam mazhab Hanafi. Ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dari abad ketiga Hijriah. Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, "Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru." Dan kami memandang tidak boleh memberontak kepada para pemimpin kami dan pemerintah kami meskipun mereka berlaku zalim. "Wala nad'u 'alaihim," dan kita tidak mendoakan kejelekan untuk mereka. Ini juga ciri-ciri ahlu sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, fa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada pemerintah, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Kemudian kata beliau, kalau kamu melihat orang mendoakan kebaikan kepada pemerintah atau untuk pemerintah, maka ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah taala. Ya. Dan jemaah sekalian, ini juga disepakati para ulama. Saya sebutkan dari kitab Syarah Muslim karya Imam Nawawi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Wa ajma'a ahlu sunnah annahu la yanazilu sultan bil fisq." Ahlu sunnah sudah sepakat bahwasannya pemimpin itu tidak boleh dilengserkan karena melakukan dosa-dosa besar. Ya. Karena melakukan dosa-dosa besar. Tidak boleh dilengserkan, tidak boleh memberontak. Ya. Kemudian jemaah sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, namun perlu kita tekankan lagi, pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Ya. Pemberontakan dengan kata-kata adalah menjelek-jelekkan pemerintah. Dan siapa yang melakukan ini, maka dia akan keluar dari ahlu sunnah. Menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah. Ya. Jadi jemaah sekalian, mengapa kita perlu mempelajari prinsip-prinsip ahlu sunnah? Karena orang yang menyelisihi prinsip ahlu sunnah menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah. Artinya apa? Enggak semua penyimpangan itu, enggak semua orang melakukan dosa, kemudian kita sebut dia ahlul bid'ah. Walaupun dia lakukan dosa, enggak semua. Hanya dosa tertentu saja yang bisa kita vonis dia ahlul bid'ah. Tapi bukan maksud saya gampang kita memvonis, bukan. Cuman kita perlu tahu, mungkin saja terjadi orang yang tadinya ahlu sunnah, dia menjadi ahlul bid'ah. Kapan itu? Ketika dia menyelisihi sunnah dalam perkara prinsip-prinsip ini. Ya, dalam perkara-perkara prinsip ini. Nah, saya kutipkan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, "Wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa mashtahara inda ahli al-ilmi bis-sunnati mukhalafatuha lil-kitabi was-sunnah, ka bid'atil khawarij war-rawafid wal-qadariyah wal-murji'ah." Kata beliau, bid'ah yang dapat menggolongkan seseorang menjadi ahlul bid'ah itu enggak semua bid'ah, melainkan hanyalah bid'ah-bid'ah dalam perkara prinsip agama yang sudah masyhur di kalangan ulama sunnah akan penyelisihannya terhadap Al-Quran dan sunnah. Kemudian beliau berikan contoh. Di antaranya adalah 4 bid'ah. Bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah qadariyah, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir, dan bid'ah murjiah. Ya. Nah, beliau sebutkan pertama kali bid'ah khawarij. Jemaah sekalian, khawarij itu, kenapa mereka disebut kelompok bid'ah? Karena mereka memiliki 3 dasar penyimpangan. Pertama, mengkafirkan kaum muslimin. Nah, ini juga, walaupun mungkin kita enggak bahas secara detail, ini juga prinsip ahlu sunnah. Tidak mengkafirkan kaum muslimin, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Selain dosa kekafiran dan kesyirikan. Kalau khawarij, sebaliknya. Mereka kafirkan. Yang kedua, membunuh atau menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya mereka disebut khawarij. Mereka disebut ahlul bid'ah karena penyimpangan ini. Kemudian yang ketiga adalah memberontak terhadap pemerintah muslim yang zalim. Baik memberontak dengan kata-kata dan memberontak dengan senjata. Maka hati-hati jemaah sekalian, melanggar prinsip ini dapat menyebabkan kita keluar dari sunnah dan tergolong ke dalam golongan khawarij. Dan jemaah sekalian, golongan khawarij ini enggak main-main. Ini kelompok bid'ah pertama dalam Islam. Ya, kemudian baru yang kedua muncul Syiah. Khawarij yang pertama, Syiah yang kedua. walaupun pada perkembangannya Syiah yang lebih parah kesesatannya. Tapi yang pertama muncul adalah dalam Islam adalah bid'ah khawarij. Dan hadis-hadis tentang kelompok-kelompok bid'ah yang paling banyak berbicara tentang khawarij. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras sekali. Beliau bersabda, "Kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama." Mereka itu adalah anjing-anjing neraka dan seburuk-buruk bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Jadi jamaah sekalian, ini bid'ah enggak main-main, bahaya besar melakukan pemberontakan pada pemerintah muslim. Tapi apa yang terjadi hari ini? Mereka masukkan pemberontakan itu dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Bid'ah dalam agama mereka anggap ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demonstrasi yang merupakan pemberontakan dan manhaj khawarij mereka anggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka bilang itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jemaah sekalian, apa yang kita jelaskan ini itu pun bukan bermakna kita kemudian membiarkan kemungkaran penguasa, bukan jemaah sekalian. Tetapi menasihati penguasa, menegur penguasa yang melakukan salah, itu ada caranya tersendiri dalam Islam. Beda dengan cara menasihati orang biasa. Dalam hadis Iyad bin Ghanam, diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Dzul Jannah fi Takhriji Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan, walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi, fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayh." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, saat ini mereka bilang itu amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan koran-koran, berita-berita, media-media seakan tidak akan laku kalau tidak berbicara aib-aib pejabat, kalau tidak bercerita aib-aib pemerintah. Dan itu dari mana mereka dapatkan? Dari ajaran demokrasi. Demokrasi itu dari mana? Dari orang-orang kafir. Kok kita mau ikut-ikutan? Ya. Ajaran demokrasi seperti itu. Berdemo, mengkritik pemerintah terang-terangan, ya. Menjelek-jelekkan penguasa. Lupa dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak pernah baca. Sudah baca tapi kayaknya sudah enggak cocok di masa ini. Kayaknya sudah enggak cocok dengan pemerintah kita. Lihat. Pemerintah kita ini udah enggak cocok. Harus terang-terangan. Lihat jemaah sekalian, syariat mau dia cocokkan dengan kondisi. Kondisi pemerintah saat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyatan, jangan dia tampakkan terang-terangan. Tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi, sampaikan kalau diterima itu yang diharapkan, kalau tidak sudah lepas kewajibannya. Iya. Kata Nabi SAW, kalau sudah disampaikan, lepas sudah kewajibannya. Jangan lagi dia berdemonstrasi, jangan lagi dia melakukan aksi-aksi yang lain. Lepas sudah kewajibannya. Ini jemaah sekalian, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bahkan pemberontakan yang pertama adalah dengan kata-kata, bukan dengan senjata. Yaitu yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Di depan banyak orang dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat adil dalam pembagian ghanimah. Kemudian dia katakan, "Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu tidak berlaku adil." Subhanallah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan kepada kita pemberontakan itu bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Jadi ada dalilnya, jelas. Iya. Makanya jemaah sekalian, dulu ada sekelompok golongan khawarij. Khawarij itu juga bersekte-sekte, sama dengan Syiah. Mereka bersekte-sekte. Ada sekelompok khawarij yang mereka itu disebut dengan Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah itu artinya enggak pernah ikut perang, enggak pernah ikut angkat senjata melawan penguasa. Kerjanya apa? Kenapa mereka disebut Khawarij? Kerjanya adalah provokasi, menjelek-jelekkan penguasa di depan masyarakat supaya masyarakat mau memberontak kepada penguasa. Bahkan jemaah sekalian, yang lebih sangat mencengangkan, di antara golongan-golongan yang dihukumi sebagai pengikut Khawarij oleh para ulama dahulu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran dan orang-orang yang rajin ibadah. Maka jemaah sekalian, jangan kita tertipu. Dia hafal Quran, dia rajin ibadah, rajin sholat sampai jidatnya hitam, berjenggot, istrinya bercadar. Itu bukan jaminan. Bukan jaminan dia pengikut Ahlus Sunnah. Bisa jadi dia termasuk Khawarij. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka itu membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Mereka enggak paham artinya. Hafal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an tapi enggak paham. Ya. Begitu hebat ibadah mereka jemaah sekalian, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian akan anggap remeh solat kalian dibanding solat mereka, dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena dari segi jumlah luar biasa, mereka tuh rajin solat malam dan rajin berpuasa sunnah. Sampai-sampai para sahabat secara kuantitas bisa mereka kalahkan. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kilabun nar, mereka itu anjing-anjing neraka. Apa kesalahannya jemaah sekalian? Karena penyimpangan dalam prinsip. Jadi ini enggak main-main. Bicara prinsip enggak main-main jemaah sekalian. Orang yang rajin ibadah itu kata Nabi penghuni neraka, bahkan anjing neraka. Kenapa? Karena dia memiliki penyimpangan dalam prinsip agama. Dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dia menyelisihi. Ya. Jadi ini pelajaran penting sekali. Ini menentukan ibadah seseorang. Ya. Diterima atau tidak? Maka Allah menerima daripada para sahabat dan menolak dari para khawarij. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka jemaah sekalian, ada orang-orang berilmu, ya, ahli ibadah yang dulu terkenal tapi termasuk golongan khawarij. Contohnya jemaah sekalian, yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu penghafal Quran, ya, Abdurrahman bin Muljam. Demikian pula ada seorang yang bernama Saleh bin Hai. Beliau ini penghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis, ahli fikih dan ahli ibadah. Ya. Ahli fikih dan ahli ibadah, luar biasa. Sampai-sampai mereka para ulama dari segi hafalannya terhadap hadis dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis, mereka samakan dengan imam besar Sufyan Ats-Tsauri. Dia sama kedudukannya. Cuma sayang satu kesalahannya yang membuat para ulama melarang kaum muslimin untuk belajar darinya. Apa kesalahannya jemaah sekalian? Kata Imam Zahabi rahimahullah, yara saifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia berkeyakinan boleh memberontak terhadap penguasa zalim dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal selama hidupnya dia enggak pernah angkat senjata. Cuma dia berpendapat boleh lakukan. Maka dengan sebab itu jemaah sekalian, ulama melarang kaum muslimin untuk duduk di depan majelisnya atau mengambil ilmu darinya. Iya. Jemaah sekalian, sebetulnya masih banyak prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita ketahui, namun karena waktu kita terbatas, saya hanya bisa menyampaikan dalam kesempatan ini 5 saja, setidaknya bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa di sana masih ada prinsip-prinsip yang lain yang perlu kita pelajari. Ya, dan itu bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab akidah, demikian pula dalam kitab-kitab tauhid. Ya. Jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sesuatu yang menyimpang. Baik. Pertama, tadi sudah kita sebutkan bahwa bid'ah yang mengeluarkan dari Ahlus Sunnah itu adalah bid'ah di dalam permasalahan prinsip agama. Contohnya bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Syiah, Qadariyah dan Murji'ah. Ya. Tetapi para ulama yang lain juga menjelaskan bid'ah di dalam permasalahan cabang dalam masalah furu' itu juga bisa menjadi penyebab seseorang itu keluar dari sunnah. Kapan itu? Kalau bid'ahnya banyak. Ya. Memang bid'ahnya ringan-ringan, tapi banyak dia lakukan dan sering. Sehingga kalau dikumpulkan jadi besar juga. Ya. Demikian pula sebab yang lain dijelaskan para ulama. Apabila dia membangun al-wala wal-bara' di atas kebid'ahan tersebut. Maksudnya apa? Dia bersikap loyal kepada seseorang, senang kepada seseorang, karena mendukung bid'ahnya. Dan dia memusuhi orang lain, karena menolak bid'ahnya. Maka ini juga sebab yang mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah menjadi golongan Ahlul Bid'ah. Iya. Dan juga jemaah sekalian, termasuk perkara yang berbahaya adalah meremehkan bid'ah. Iya, meremehkan bid'ah. Jadi bukan berarti kalau dia dalam permasalahan furu' kita kemudian menganggap remeh, menganggap tidak apa-apa, sama dengan dosa-dosa kecil. Tidak patut seseorang menganggap remeh. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya bagaikan dia duduk di bawah sebuah gunung. Maka dia takut gunung itu jatuh menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala biha kadza aybiyadihi famarra anhu. Sebaliknya orang pendosa itu melihat dosa-dosanya hanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Cukup dia gerakkan tangan, lalat itu pergi darinya. Artinya apa? Enggak boleh kita meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Dan jemaah sekalian, Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam sunan beliau sebuah kisah tentang pertama kalinya muncul cara berzikir secara berjamaah. Itu enggak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ini kategori ringan bid'ahnya. Tapi ketika dia muncul, itu adalah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadi di Kufah. Ketika itu Ibnu Mas'ud sudah ditugaskan di sana. Yang tadinya selama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau di Madinah. Ketika di masa Abu Bakar atau di masa Umar, beliau ditugaskan menjadi mufti di sana, di Kufah. Ya, atau qadi di Kufah. Maka di Masjid Kufah ada sekelompok orang yang berzikir secara berjamaah. Pemimpinnya berkata, "Kabbiru mi'ah," bertakbirlah 100 kali. Kemudian mereka bertakbir bersama-sama. "Sabbihu mi'ah," bertasbihlah 100 kali. Kemudian mereka bertakbir bersama-sama. Ya. Singkat cerita, hal ini dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud datang ke masjid kemudian melarang mereka. "Apa-apaan kalian ini? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih pada hidup. Kalian sudah bikin ajaran-ajaran yang baru." Apa jawab mereka jemaah sekalian? "Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair." Wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Mas'ud, "Kami melakukan ini tujuannya baik." Ya. Apa jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? "Kam mim muridinil khair lan yusibahu." Betapa banyak orang beribadah dengan niat baik tapi dia tidak dapat kebaikan. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, kata perawi yang meriwayatkan kisah ini, mayoritas orang yang duduk di situ yang ikut golongan Khawarij dan memerangi kami di Nahrawan. Artinya dari bid'ah yang ringan membawa mereka kepada bid'ah yang besar. Bid'ah Khawarij. Jadi jangan disepelekan. Hati-hati, bahaya. Iya. Enggak boleh disepelekan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Artinya, selama dia masih muslim, sejelek apapun dia, dia masih saudara kita. Hanya saja jemaah sekalian, saudara kita itu ada yang kita cintai sepenuhnya, ada yang kita cintai di satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain. Iya. Siapa yang kita cintai sepenuhnya? Para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka yang sejati sampai hari kiamat. Siapa yang kita cintai tapi kita benci juga di satu sisi? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim tapi juga melakukan dosa-dosa. Maka kita cintai dia sesuai kadar keimanannya, kadar ketakwaannya, dan kita benci dia sesuai dengan kadar dosanya, kadar kesesatannya, kadar penyimpangannya. Inilah yang dimaksud dengan cinta dan benci karena Allah. Itu yang dimaksud. Cinta dan benci karena Allah. Mencintai seseorang karena ketaatan dia kepada Allah. Semakin dia taat kepada Allah, wajib bagi kita semakin cinta kepadanya. Sebaliknya, kalau dia melakukan dosa-dosa, kita masih cinta kepadanya karena dia masih muslim, tapi kita pun benci kepadanya. Makin banyak dosanya, makin berkurang cinta kita, makin banyak benci kita. Ya. Dan jemaah sekalian, semua itu tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepadanya dan untuk mendakwahi dia. Jangankan kepada orang muslim, kepada orang kafir pun yang tidak memerangi Islam, kita dianjurkan berbuat baik untuk melembutkan hati mereka supaya masuk Islam. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi hadiah kepada orang kafir, orang Arab Badui kafir lagi kasar, kambing sebanyak satu lembah. Kemudian beliau dakwahi Dengan sebab itu dia masuk Islam. Ya. Jadi bukan berarti kita melihat saudara kita masih Muslim melakukan bid'ah, kemudian kita berbuat jelek kepadanya, bukan. Tapi kita dakwahi, kita berlaku lembut kepadanya, kita lembutkan hatinya, kita bantu dia dan kita ajak dia untuk melakukan ajaran yang benar. Dan ketahuilah jemaah sekalian, mengajak saudara kita yang melakukan kesalahan untuk meninggalkan kesalahannya dan mengikuti ajaran yang benar, inilah ukhuwah yang sejati. Inilah persaudaraan yang hakiki. Inilah cinta yang sebenarnya. Kalau kita lihat saudara kita melakukan yang salah dan kita biarkan, itu tandanya kita enggak sayang sama dia. Karena kita biarkan dia bergelimang dalam dosa yang membuatnya terancam masuk neraka. Itu ukhuwah yang palsu sebenarnya. Cinta yang tidak murni, cinta yang tidak kuat kepada saudara kita. Kalau kita betul-betul sayang kepada kaum muslimin, lihat mereka berbuat salah, tegur. Tapi ada caranya, dengan hikmah, dengan lembut. Ya. Barangkali seperti itu, wallahu alam. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Yang pertama, tentang istilah Ustadz Sunnah dan kajian Sunnah. Ya. Jemaah sekalian, seperti yang saya katakan tadi, kadang perlu kita menamakan diri sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Untuk apa? Untuk keperluan membedakan. Untuk keperluan membedakan. Seorang ustadz atau satu kajian kita sebut ustadz sunnah atau kajian sunnah. Untuk membedakan. Ini ahlu sunnah, pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang itu bukan pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa dia bukan pengikut ahlu sunnah wal jamaah? Karena dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Apakah dia mengajarkan bid'ah khawarij atau dia mengajarkan pemahaman syiah, maka tentu enggak patut disebut sebagai ustadz sunnah atau kajian sunnah. Yang diajarkan saja menyelisihi sunnah. Bagaimana mungkin dikatakan itu kajian sunnah? Iya. Terus kenapa perlu dibedakan? Karena kita dilarang untuk menghadiri majelis-majelis yang menyelisihi sunnah. Ini juga sebenarnya prinsip penting yang belum sempat kita jelaskan tadi. Salah satu prinsip penting dalam ahlu sunnah, tidak boleh menghadiri majelis-majelis yang menyelisihi sunnah, yang mengajarkan kemungkaran. Karena kalau kita hadir, itu sama saja pertolongan kepadanya. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah, kita dapat tersesat mendengarkan kajian-kajian atau penyampaian-penyampaian yang bertentangan dengan sunnah. Jamaah sekalian, orang yang berani melakukan bom bunuh diri, apakah itu dia tiba-tiba berani begitu saja? Tidak, jamaah sekalian. Sebelumnya dia hadir dulu di kajian-kajian mereka. Dirusak dulu pemikirannya dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya. Orang yang berani melakukan aksi-aksi terorisme, dia enggak begitu saja muncul keberaniannya, tidak. Dia aktif dulu ikut-ikut kajian mereka. Ya, ustadznya enggak pernah turun bom bunuh diri, cuman muridnya yang disuruh. Ya. Jadi kita dilarang menghadiri kajian-kajian dan majelis-majelis yang menyelisihi sunnah. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum." Dahulu di masa para sahabat tidak pernah ada yang bertanya tentang sanad. Maksudnya apa, jemaah sekalian? Kalau ada sebuah hadis orang menyampaikan, langsung diterima. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bertanya lagi, ini kamu dapat dari mana? Dari mana kamu bisa mengklaim ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Langsung diterima. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Namun ketika muncul kesesatan yang pertama, yaitu kesesatan Khawarij, barulah para ulama mengatakan, sebutkan para perawi kalian. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum, wayunzaru ila ahli bid'ah falayu'khadhu hadithuhum. Maka dilihat para perawinya yang mengajarkan hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, kalau itu dari ahlu sunnah, hadisnya diambil. Tapi kalau itu dari ahlul bid'ah, hadisnya ditolak. Ini menunjukkan apa? Ketakutan para ulama meriwayatkan dari ahlul bid'ah. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Man sami'a bi bid'atin la yahqiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu ajaran bid'ah, jangan dia ceritakan kepada teman-temannya. Dia orang baik, dia ahlu sunnah, kebetulan dia dengarkan satu perbuatan bid'ah, jangan dia ceritakan kepada teman-temannya. Kenapa? Karena jangan sampai dia masukkan bid'ah itu di dalam hati mereka. Sudah masuk di hati, mungkin sulit keluar lagi. Itulah jemaah sekalian, kenapa ulama melarang kita menghadiri majelis-majelis yang di situ disampaikan kesesatan. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan Sufyan Ats-Tsauri ini, kata beliau, "Aktsaru a'immatis salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah." Kata beliau, kebanyakan ulama salaf mengingatkan bahaya ini, bahaya bermajlis dengan orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang menyelisih sunnah. Kenapa, jemaah sekalian? Karena mereka memandang hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Tapi orang sekarang, masya Allah, hebat sekali. Gak apa-apa saya hadir, saya kan bisa membedakan ini yang benar dan ini yang salah. Ya, merasa hebat, subhanallah. Padahal ulama dulu mengatakan hati itu lemah. Hati ini sudah tahu salah, tapi hatinya lemah. Dia dengarkan, akhirnya dia terpengaruh. Itu ulama dahulu begitu takut. Ya. Maka disinilah perlu dibedakan. Yang ini kajian sunnah dan itu bukan kajian sunnah. Yang ini ustaz sunnah dan itu bukan ustaz sunnah. Dan ini adalah ucapan, istilah yang biasa disebutkan sejak ulama dahulu. Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab biografi, kumpulan biografi para ulama, Syiar Alamin Nubala, itu sering mengatakan, "Hadzal imam min du'ati sunnah." Imam ini dia termasuk dai sunnah. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga sering menyebutkan, "Wa huwa ahadun min ulama'i sunnah." Ya, ketika beliau berbicara tentang Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau adalah salah seorang ulama sunnah. Jadi itu biasa. Biasa dalam penyebutan para ulama. Sehingga itu tidak otomatis kemudian berarti selain dia, ulama bid'ah. Bukan. Berarti selain kajian mereka, berarti kajian bid'ah. Itu enggak otomatis begitu juga. Iya. Tetapi dihukumi itu kajian sunnah dan itu kajian bid'ah adalah tergantung ajaran yang disampaikan. Kalau dia menyampaikan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran yang selalu merujuk kepada sunnah, maka itulah kajian sunnah. Tapi kalau dia menyampaikan yang menyelisihi sunnah, maka tidak patut disebut kajian sunnah. Jadi perlu dibedakan. Kenapa perlu? Karena kita dilarang menghadiri majelis-majelis yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyelisihi sunnah. Iya. Jadi ini penting sekali, terutama di zaman ini. Ada orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Ada orang-orang yang mengklaim ahlus sunnah. Bahkan tidak jarang yang memonopoli. Hanya kami ahlus sunnah, yang lain tidak. Sehingga banyak orang tertipu. Iya. Sehingga perlu kita tegaskan, itu bukan kajian sunnah, yang ini kajian sunnah. Ya. Tapi kita harus berbicara dengan ilmu. Jangan yang kajian menyelisih sunnah kita sebut kajian sunnah. Ya. Atau kajian yang mengajarkan sunnah, sebaliknya kita sebut itu kajian bid'ah. Ya. Jadi itu istilah yang sangat perlu dan sudah biasa disebutkan oleh para ulama dahulu. Hanya orang-orang yang tidak paham, kemudian mereka mengkritik istilah tersebut. Iya. Wallahu alam. Yang kedua tadi tentang apa, Pak? Oh ya. Baik. Orang-orang yang memusuhi kajian-kajian sunnah, ada banyak sebab. Ya, bisa jadi karena ajaran-ajaran yang disampaikan bertentangan dengan ajaran mereka. Ya. Dan bisa jadi juga, bisa jadi dai-nya yang menyampaikan mungkin kurang hikmah. Ya. Bisa saja. Atau orang-orang yang mengikuti kajian sunnah kurang menunjukkan pergaulan yang baik, sehingga malah bukan orangnya yang dibenci, ajarannya yang dimusuhi. Makanya jemaah sekalian, ini peringatan bagi kita. Kita berusaha mengikuti kajian sunnah, berusaha mengamalkan sunnah dalam hidup kita. Kalau kemudian kita berakhlak buruk kepada orang, maka orang gak akan menyalahkan kita. Kalau menyalahkan kita sih itu masih mending. Tapi yang lebih berbahaya jemaah sekalian, itu sama saja kita menjauhkan mereka dari sunnah. Karena mereka pikir, wah ini ajaran-ajaran menyimpang kalau begitu. Menjadikan orang jadi tidak berakhlak baik. Mestinya orang yang ngaji sunnah itu akhlaknya lebih baik lagi. Kenapa? Karena dia harus punya semangat untuk mengajak orang lain mengikuti sunnah. Dan untuk mengajak orang lain, bagaimana caranya? Kalau kita gak berakhlak baik kepada mereka. Dan akhlak baik itu sendiri adalah salah satu prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan segeralah melakukan kebaikan apabila kamu melakukan kejelekan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Jemaah sekalian, kita sudah bergaul dengan cara yang baik, kita sudah menyampaikan dengan hikmah dan kelembutan, tapi masih juga dimusuhi, maka ketahuilah itu adalah sunnatullah. Ketetapan Allah. Orang yang menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar pasti ada yang mengikuti dan ada yang memusuhi. Itu sudah ketetapan Allah, enggak mungkin kita hindari, ya. Sudahlah, saya enggak mau ikut sunnah, nanti dimusuhi orang. Enggak bisa jemaah sekalian. Itu sudah ketetapan Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu memiliki musuh. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin, satu dengan yang lainnya saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Maka siapa yang mau mewarisi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia juga dimusuhi oleh setan-setan ini. Ya. Jadi jemaah sekalian, biasa sudah itu. Ada yang senang, ada yang memusuhi. Hanya saja yang tidak biasa adalah, yang tidak boleh adalah mereka musuhi karena akhlak kita yang jelek. Kalau mereka musuhi karena kita berpegang teguh dengan sunnah, itu pasti terjadi. Itu bagian dari ketetapan Allah dalam menjalankan sunnah. Masa masuk surga itu mudah? Masuk surga itu harus penuh dengan perjuangan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, sebab yang lainnya, kenapa mereka memusuhi? Dan ini mungkin bisa dikatakan terbanyak orang memusuhi. Karena apa? Karena belum paham dengan benar. Ya. Sementara kita sendiri juga kurang menjelaskan. Kita mau menjelaskan juga masih kurang ilmu. Ya. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, mendalami ilmu, agar kita bisa menjelaskan dengan baik sampai mereka paham. Betapa banyak orang-orang baik yang dia itu tidak sengaja terjerumus dalam ajaran-ajaran sesat. Bukan karena dia pingin sesat, dia pingin kebaikan. Ya. Demikian pula mereka kemudian menolak ajaran-ajaran sunnah karena tidak paham. Mereka pikir ini ajaran yang baru. Padahal itulah hakikatnya ajaran yang paling lama. Dari generasi yang pertama, adapun ajaran yang mereka lakukan, itu baru dua generasi orang tuanya yang melakukan. Katakanlah 10 generasi, itu tetap dikatakan baru. Tapi ajaran sunnah itulah yang pertama sekali dalam Islam. Bukan ajaran baru. Hanya karena mereka tidak paham, mereka pikir ini ajaran baru. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita untuk berdakwah. Ya, dan melakukan pendekatan dengan akhlak mulia. Supaya mereka mau menerima dakwah yang hak ini. Ya. Termasuk di dalam masalah pengkafiran. Di dalam ahlus sunnah itu, pengkafiran ada dua macam. Pengkafiran terhadap perbuatan dan pengkafiran terhadap pelaku. Mereka pikir kalau kita mengatakan ini amalan kekafiran, berarti itu otomatis semua orang yang melakukan itu kita kafirkan. Padahal tidak, jemaah sekalian. Tidak seperti itu. Dalam ahlus sunnah itu, pengkafiran perbuatan belum tentu berkonsekuensi pada pengkafiran pelaku. Ya, contohnya jemaah sekalian, kita mengatakan orang yang berdoa kepada penghuni kubur, maka dia kafir. Ini namanya pengkafiran terhadap perbuatan. Beda kalau saya katakan Ahmad kafir, karena tadi saya lihat dia berdoa kepada penghuni kubur. Nah, beda kan? Ini pengkafiran terhadap pelaku. Ya. Nah, pengkafiran terhadap perbuatan itu tidak berkonsekuensi mengkafirkan semua orang yang melakukan perbuatan itu. Ini yang mereka tidak paham. Ya. Berdoa kepada selain Allah, doa itu adalah sebesar-besarnya ibadah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah berarti dia telah menyekutukan Allah. Ya. Tetapi jemaah sekalian, tidak otomatis. Orang yang tadinya muslim, kemudian dia terjerumus dalam dosa tersebut, langsung bisa kita kafirkan? Tidak. Tidak otomatis. Ada syarat-syarat yang berat yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan hilangnya penghalang-penghalang. Contohnya apa jemaah sekalian? Syaratnya adalah iqamatul hujjah. Menyampaikan kepadanya ilmunya dengan terang. Sampai dia paham, tapi dia masih melakukan, maka barulah dia dihukumi kafir. Ya. Makanya menghukumi kafir itu enggak sembarangan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menasihati kita, urusan kafir mengkafirkan orang itu jangan menjadi urusan kita. Tapi itu adalah urusan pengadilan. Ya. Itu kalau di negara Islam semestinya itu urusan pengadilan. Ya, jangan menjadi urusan kita. Urusan kita apa? Kalau lihat dia melakukan syirik, katakan itu syirik. Dan dakwahi dia. Itu urusan kita. Ya, tapi kan mereka enggak paham. Mereka pikir kita mengkafirkan mereka. Jadi munculnya anggapan seperti itu karena ketidakpahaman. Di sisi lain, ada orang yang mengaku ahlus sunnah tapi mengkafirkan kaum muslimin. Itu yang saya katakan tadi, khawarij. Mereka pikir semuanya sama karena penampilannya sama, ya. Sama dengan orang yang mengatakan kajian sunnah itu kajian teroris. Kenapa? Karena orang-orang khawarij juga pada umumnya berpenampilan sama. Dia memendekkan celana, tidak menutup mata kaki. Itu perintah Nabi SAW. Dia pelihara jenggot, istrinya bercadar. Tapi dia terlibat aksi-aksi terorisme. Karena ketidaktahuan mereka, mereka pukul rata. Semua orang yang berpenampilan seperti itu, berarti ini kajian teroris. Ya. Jadi intinya, karena ketidaktahuan. Maka disinilah pentingnya kita mendalami ilmu agama, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengeluarkan pelakunya dari ahlus sunnah. Ini pertanyaan penting sekali untuk kita pahami hakikatnya. Jamaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan. Pertama, menghukumi perbuatan dan menghukumi pelaku itu beda. Sama dengan pengkafiran. Pembid'ahan pun demikian. Ada perbuatannya, ada pelakunya. Perbuatannya, kita katakan, kamu melakukan bid'ah. Tapi pelakunya belum tentu otomatis kita masukkan di dalam golongan ahlul bid'ah. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukan itu enggak sengaja. Bisa jadi dia lakukan itu karena ketidaktahuannya, padahal dia berusaha untuk belajar. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna. Tentang doa orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami apabila kami terlupa atau kami tersalah. Tersalah di sini jemaah sekalian, maknanya kata para ulama, orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan karena kebodohan. Ya. Ketika dia sudah berusaha mencari kebenaran, dia pikir itu yang benar, kemudian dia ternyata melakukan sesuatu yang bid'ah, maka ini diantaranya orang yang mendapatkan ampunan Allah. Ya, yang tercakup dalam makna ayat itu. Karena dalam hadis qudsi, Allah telah mengatakan, na'am, saya ampuni. Ya. Jadi sama, memvonis orang ahlul bid'ah itu pun gak mudah, gak gampang. Jadi kita di sini sekarang, bukan berbicara bagaimana memvonis orang, tapi memperkenalkan ini adalah prinsip ahlus sunnah. Siapa yang mengamalkannya dia ahlus sunnah, siapa yang meninggalkannya dia ahlul bid'ah. Bukan maksud saya setiap orang yang meninggalkannya bisa kita vonis langsung sebagai ahlul bid'ah, bukan. Makanya jemaah sekalian, sama seperti tadi, para ulama besar ahlus sunnah wal jamaah di masa kita ini menasihati, bukan urusan kita memfonis orang itu kafir, memfonis orang itu ahlul bid'ah. Itu urusannya para ulama besar. Ya. Bahkan dalam pengkafiran, lebih tepatnya adalah urusan pengadilan. Karena pengkafiran itu ada konsekuensi. Ya. Kalau betul-betul kafir, itu hukuman murtad, hukuman mati. Ini enggak sembarang kita katakan dia kafir. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan, berdakwah. Ya. Adapun memvonis dia, itu urusan para ulama besar yang memahami ilmunya lebih dalam. Ya, kita jauhi ini, vonis memvonis. Tapi kita harus tahu, ini sunnah, ini bid'ah. Saudara kita melakukan bid'ah harus kita larang. Ya, maka ini pertama, ini kesalahan kalau kita memvonis mereka sebagai ahlul bid'ah. Terlebih lagi, sebagian dalam hukum-hukum fikih, ulama ahlu sunnah wal jamaah juga tidak sedikit yang terjerumus dalam bid'ah, tentu mereka enggak inginkan seperti itu. Tapi ilmunya sampai di situ. Ya. Ya contohnya dalam kunut subuh itu. Kunut subuh itu masih di dalam cakupan perbedaan antara ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, yaitu mazhab yang empat. Mazhab yang empat ini adalah mazhab di dalam ahlu sunnah wal jamaah semuanya. Akidah mereka ini sama. Mazhab yang empat ini. Cuma dalam masalah-masalah fikih, masalah-masalah amaliyah, kebanyakan mereka berbeda pendapat. Ya, bagaimana mungkin kita katakan Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'i sebagai ahlul bid'ah karena kunut subuh? Ya, enggak mungkin. Ini ulama-ulama besar ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Walaupun sebagian ulama ahlu sunnah yang lain memfonis itu adalah amalan ahlul bid'ah. Tapi enggak, mereka enggak memfonis Imam Syafi'i ahlul bid'ah. Nah, ini harus dibedakan. Antara memfonis perbuatan dan memfonis pelakunya. Bisa jadi saudara kita sama-sama kajian sunnah, besok-besok dia melakukan bid'ah. Karena ketidaktahuannya. Apakah kita langsung fonis dia ahlul bid'ah? Tidak. Kewajiban kita memberi nasihat kepadanya. Iya. Jadi barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Ya. Silakan, Pak. Baik. Ini pertanyaan yang berat ini. Sebenarnya para ulama ahlu sunnah di masa ini, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, melarang para da'i itu berbicara politik di depan orang-orang awam. Ya. Yeah. Tetapi kita insya Allah tidak berbicara politik, tapi kita bicara hukum. Ya, jadi kita enggak ada urusan dengan satu negeri. Ya. Tapi kita berbicara keumuman negeri-negeri Islam yang menggunakan sistem parlemen. Jamaah sekalian, sistem parlemen yang didapatkan dari hasil pemilu demokrasi, maka saya tidak pernah mendengar ada perbedaan di pendapat ulama bahwa itu adalah sistem yang diadopsi dari orang-orang kafir. Bahkan orang-orang awam pun mengerti. Demokrasi itu adalah sistem yang tadinya di Amerika, di Eropa, lalu diadopsi di negeri-negeri Islam. Walaupun alhamdulillah enggak semuanya negeri Islam menggunakan sistem ini. Ya. Dan ini adalah sistem yang sangat merugikan. Banyak kerugian kita, termasuk kerugian harta. Ya, luar biasa pengeluaran yang mereka keluarkan ketika kampanye, jemaah sekalian. Untuk satu perhelatan demokrasi. Luar biasa dana yang dikeluarkan. Kemudian setelah itu baru mengeluh, kita ini banyak hutang, rakyat kita miskin. Ya. Tapi di musim kampanye, cuma dibelikan bendera. Cuman untuk bayar iklan. Makanya jemaah sekalian, hakikat demokrasi itu bukan suara mayoritas. Itu penipuan namanya. Kalau orang mengatakan demokrasi itu suara mayoritas. Demokrasi itu adalah suara segelintir orang yang punya uang. Yang bisa bikin iklan besar-besaran untuk pencitraan. Ya. Walau dia koruptor, tapi pencitraannya bagus, orang akan pilih dia. Belum lagi kalau ada serangan fajar. Tahu serangan fajar? Ya. Bagi-bagi uang ya. Menjelang fajar. Ya. Supaya milih dia. Atau money politik. Ya. Maka saya enggak pernah tahu ada ulama ahlus sunnah yang mengatakan itu ajaran Islam. Itu ajaran hasil adopsi dari orang-orang kafir. Hasilnya apa? Mau dia muslim kafir sekalipun, kalau mayoritas memilih, dia akan terpilih. Mau dia koruptor, penjahat, sejahat apapun, kalau mayoritas memilih, dia terpilih. Iya kan? Itu hasil demokrasi. Iya. Kalau dalam Islam enggak seperti itu. Seisi negara enggak setuju, tapi dia berhak memimpin, dia harus memimpin. Ya. Itu dalam Islam. Lihat kapasitasnya. Mampu enggak dia memimpin? Enggak peduli orang setuju atau tidak. Itu dalam Islam. Ya. Jadi sudah jelas itu bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi kalau sampai perundang-undangan, hukum-hukum harus melalui persetujuan mereka. Walaupun bertentangan dengan syariat Islam, mereka setuju, jadilah hukum negara. Ini sudah jelas, lebih bertentangan lagi. Yang sesuai dengan syariat Islam, harus mereka musyawarahkan dulu. Kalau mereka hasil musyawarah atau hasil votingnya, ini boleh diterapkan, terapkan. Kalau enggak, enggak. Sejak kapan syariat Islam harus manusia voting dulu baru boleh diterapkan? Itulah dalam demokrasi. Ya sudah jelas bertentangan dengan syariat Islam. Tapi jamaah sekalian, kadang kita diperhadapkan pada mudarat yang lebih besar daripada ikut demokrasi. Ya. Makanya para ulama ahlus sunnah juga ketika ditanya, bagaimana kita ikut pemilu? Kalau kita ikut, mungkin akan sedikit memberikan kebaikan bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena kita bisa ikut memilih pemimpin yang baik dan mengalahkan pemimpin yang buruk. Maka sebagian ulama berfatwa, itu boleh bukan karena pemilu itu boleh, tetapi untuk mengecilkan kemudaratan. Artinya apa? Di depan kita ini ada dua perbuatan salah. Satu, pemimpin yang kafir terpilih. Yang kedua, kita ikut demokrasi. Ikut pemilu. Dua-dua salah. Tapi yang kedua lebih kecil kesalahannya. Jadi terpaksa kita ikut. Supaya dia enggak terpilih. Atau orang yang membenci Islam enggak terpilih. Bukan karena kita membenarkan sistem itu, bukan. Cuma untuk memperkecil kemudaratan. Ya, dalam syariat dikatakan irtikabu akhafid dararain, kaidah mengambil kemudaratan yang lebih ringan dari dua kemudaratan. Ya. Tapi harus kita paham, ini sistem tagut namanya. Bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Namun dalam kondisi darurat maka perlu. Oleh karena itu pertanyaan yang kedua tadi tentang pemimpin kafir, maka ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, orang kafir tidak boleh memimpin kaum muslimin. Itu sepakat ulama dari seluruh mazhab. Dari seluruh mazhab, enggak ada perbedaan pendapat. Silakan buka kitab fikih manapun. Semua menjelaskan tidak patut orang kafir memimpin kaum muslimin. Makanya aneh sekali kalau ada orang yang dianggap tokoh Islam, bahkan dianggap ulama Islam, kemudian mengatakan orang kafir lebih baik daripada muslim. Subhanallah. Iya. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya memilih pemimpin kafir atas kaum muslimin. Bahkan ulama juga sepakat, kalau dia tadinya muslim kemudian murtad, wajib dilengserkan. Iya. Tapi itu pun mengikuti kaidah maslahat dan mudarat. Kalau kita berusaha melengserkan dia namun mudaratnya lebih besar, itu juga enggak boleh. Makanya enggak ada satupun ulama berfatwa kaum muslimin di Amerika wajib melengserkan Obama. Enggak ada kan? Padahal ulama seluruhnya sepakat wajib melengserkan pemimpin yang tadinya muslim kemudian dia murtad. Tapi itu enggak otomatis begitu saja, harus ada persiapan. Itu namanya jihad. Jihad itu harus ada persiapan. Ya. Pisau dapur melawan tank itu namanya bunuh diri. Iya. Harus ada persiapan. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ بِكُوَّةِ, siapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan yang kalian sanggupi. Siapkan dulu. Ya. Seperti yang terjadi di sebagian negeri. Mereka mau mengkudeta pemimpin yang mereka anggap kafir. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ribuan, bahkan mungkin sudah ratusan ribu atau jutaan kaum muslimin yang terbunuh. Ya, ini yang terjadi jamaah sekalian. Jadi sepakat ulama tidak boleh memilih pemimpin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa arti wali jemaah sekalian? Artinya orang yang kalian cintai dan orang yang kalian bersikap loyal kepadanya. Dan tidak diragukan lagi, memilih pemimpin adalah termasuk sebesar-besarnya sifat loyal. Ya. Kemudian Allah tegaskan, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah memberikan ancaman yang keras. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada orang-orang kafir tersebut, maka dia bagian dari mereka. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini enggak sembarangan, ini dosa besar, bahkan bisa menggolongkan orang yang melakukannya sebagai bagian dari orang-orang kafir tersebut. Ini jadi bukan lagi keluar dari ahlu sunnah ini, keluar dari Islam. Bahaya. Ya. Walaupun ulama menjelaskan di situ ada perincian, ada dua. Kalau dia mendukung orang kafir atau cinta dan loyal kepada orang kafir karena agamanya, barulah dia disebut kafir. Tapi kalau dia mendukung dan cinta kepada orang kafir karena duniawi, maka dia tidak sampai dikafirkan, namun itu adalah dosa besar. Ya, itu makna firman Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Itu ada dua perincian para ulama seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Jemaah sekalian, waktu kita sudah habis. Oh ya, astagfirullah. Sudah saya lipat-lipat. Ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Di antara empat macam bid'ah tadi, Mu'tazilah masuk ke dalam bid'ah yang bagaimana? Adakah mereka yang mencakup empat tadi? Jemaah sekalian, empat tadi itu hanya contoh. Empat tadi itu hanya contoh. Bukan semua kelompok bid'ah. Ya. Itu hanya contoh bid'ah yang bisa mengeluarkan dari ahlus sunnah. Bukan berarti tidak ada lagi bid'ah yang lain, bukan. Nah, salah satunya apa yang ditanyakan di sini adalah bid'ah Mu'tazilah. Ini adalah kelompok yang diantara ciri kesesatan mereka adalah mendahulukan akal daripada wahyu. Ya, bagi mereka akal manusia itu lebih tinggi daripada wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan masih banyak kesesatan-kesesatan mereka. Termasuk juga mereka meyakini orang Muslim yang melakukan dosa besar itu bukan lagi Muslim, walaupun kata mereka dia juga bukan kafir. Ya, jadi nggak jelas. Kemudian mereka juga yakin sama dengan Khawarij. Mu'tazilah itu berkeyakinan sama dengan Khawarij. Kalau pelaku dosa besar ini mati dan belum bertobat, dia kekal di neraka. Jadi Mu'tazilah ini mirip-mirip Khawarij. Dan mereka ini banyak kemiripan. Banyak kemiripan. Ya. Jadi Mu'tazilah ini termasuk bid'ah yang sangat berat. Sangat berat. Ya. Kalau di masa ini, termasuk golongan yang menyerupai Mu'tazilah, yang menamakan diri dengan Islam liberal. Ya. Ini Mu'tazilah di masa ini. Ini termasuk bid'ah yang sangat berat. Semua diakal-akali. Semua hukum syariat dilawan dengan akal. Ya. Termasuk sangat banyak sekali penyimpangan mereka. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Jamaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan, kita memohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.